بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. Maka di antara as-sunnah adalah senantiasa bersama al-jamaah, yaitu kebenaran dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Maka barang siapa menginginkan selain al-jamaah dan memisahkan diri darinya, berarti dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya dan ia sesat lagi menyesatkan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, As-sunnatu 'ammatun, sunnah bersifat umum, li'annaha tashmalul 'aqaida wal manhaja wal 'amala. Karena sesungguhnya as-sunnah mencakup akidah, manhaj maupun amalan. Wa min madaminiha luzumu jama'atil muslimina ba'da tamassuki bil aqaidi wal manahiji wal amali. Dan di antara kandungan-kandungan as-sunnah adalah senantiasa bersama jamaah kaum muslimin setelah berpegang teguh dengan akidah, manhaj dan amal. Falau qama bihadihil ususi وفارق الجماعة وهم أهل الحق عقيدة ومنهجا وعملا واجتماعا عليها فقد ارتكب أمرا خطيرا وبدعة عظيمة. Maka seandainya seseorang menunaikan landasan-landasan ini, akidah maupun manhaj, dan ia justru memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, baik dalam akidah, manhaj, amal, dan bersatu di atasnya, maka sungguh ia telah melakukan perkara yang berbahaya dan bid'ah yang besar, yaitu orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. فهو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. Maka ia, yaitu orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, ia masuk di dalam ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa meninggalkan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dariku. وَكَفَى الْمَرْءُ شَرًّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan cukuplah keburukan seseorang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, sebagaimana dalam hadis tadi, falaisa minni, ia bukan bagian dariku, yaitu Rasul alaihi salatu wasallam berlepas diri darinya. وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Dan ia, yaitu orang yang Rasul alaihi salatu wasalam berlepas diri darinya, masuk di dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, engkau bukanlah bagian dari mereka sedikitpun. Hanya saja urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Fabarra Allahu rasulahu minal mufarriqina lil ummati wad-dini. Maka Allah Azza wa Jal menyucikan Rasulnya dari orang-orang yang memecah belah umat dan agama ini. Fa inna ijtima'al muslimin 'alal haqqi min a'zami muqawwimatid-din. Karena sesungguhnya persatuan kaum muslimin di atas kebenaran termasuk penopang-penopang agama yang paling agung. Wa yadkhulu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia, yaitu orang yang Rasul alaihi salatu wassalam berlepas diri darinya, dalam hal ini orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, masuk di dalam ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. Barang siapa melihat dari pemerintahnya sesuatu yang ia benci, maka hendaklah ia bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa memisahkan diri dari al-jamaah, yaitu kebenaran dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, barang siapa memisahkan diri dari al-jamaah sejengkal saja, lalu ia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Wa qawlul mu'allifi hadha juz'un min hadithin tawilin. Dan ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini di dalam matan merupakan bagian dari hadis yang panjang. Rawahul Harithul Ash'ariyu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu, dan di antara yang disebutkan dari hadis tersebut, kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna: as-sam'u wat-ta'atu wal-jihadu wal-hijratu wal-jama'atu. Dan aku memerintahkan kepada kalian lima perkara yang Allah Azza wa Jal memerintahkannya kepadaku: mendengar dan taat kepada pemerintah, berjihad, berhijrah, dan senantiasa bersama al-jamaah, yaitu kebenaran dan para penganutnya. Fa innahu man faraqal jama'ata qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min 'unuqihi illa an yarji'a. Karena sesungguhnya barang siapa memisahkan diri dari al-jamaah seukuran jengkal saja, berarti dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali ia kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2863. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خُطُورَةِ مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ. Dan hadis ini menunjukkan bahayanya memisahkan diri dari al-jama'ah. الْأَمْرُ الشَّنِيعُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ. Perkara yang buruk yang terjatuh ke dalamnya para pengikut hawa nafsu. Fa'alal muslimi an yakuma bima dalla alaihi hadal hadith wa ghairuhu. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan apa yang ditunjukkan oleh hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Wal yalzamil jama'atah, dan hendaklah ia senantiasa bersama al-jama'ah. Wal-jama'atu hiyal haqqu wa ahluhu. Dan al-jama'ah adalah kebenaran dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wal asasul ladhi tubna alaihi al-jama'atu, dan fondasi yang al-jama'ah dibangun di atasnya, wa hum ashabu Muhammadin alaihi salatu wassalamu rahimahumullahu ajma'ina, wa hum ahlus sunnati wal jama'ati. Dan mereka al-jama'ah adalah para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Dan mereka al-jama'ah adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wabtada'a. Maka barang siapa tidak mengambil agama dari mereka, sungguh ia tersesat dan mengadakan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dalalatun wad-dalalatu wa ahluha finnari. Dan seluruh kebid'ahan merupakan kesesatan, dan kesesatan dan para penganutnya berada di dalam neraka. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Fondasi yang al-jama'ah dibangun di atasnya adalah kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa khairu man iltazama bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama hum ashabu Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Dan yang terbaik dari kalangan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam adalah para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fil aqaidi wal ibadati wal jihadi wal amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkari wa fi sa'iris syu'unid diniyyati wad dunyawiyyati, baik dalam perkara akidah, ibadah, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan dalam seluruh perkara agama maupun dunia. Wa qad afna Allahu 'alaihim wa zakkahum. Dan sungguh Allah Azza wa Jal telah memuji mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, dan mentazkiyah mereka. Wa akhbara annahu radiya anhum wa radu anhu. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka para sahabat, dan mereka para sahabat pun meridhai Allah Azza wa Jalla. Wa hum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ya'muruna bil ma'rufi wa 'ala ra'sihi at-tauhid. Dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Mereka para sahabat memerintahkan yang ma'ruf, dan puncak perkara yang ma'ruf adalah tauhid. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum melarang kemungkaran. Wa 'ala ra'sil munkarati syirk wal bid'ah, dan puncak kemungkaran adalah syirik dan kebid'ahan. Wa limanzilatihim 'indallahi qala Allahu tanwihan bimakanatihim, dan disebabkan karena kedudukan mereka para sahabat di sisi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menampakkan kedudukan mereka. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, dan yang paling pantas masuk dalam lafal orang-orang yang beriman di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, maka kami biarkan ia dalam kesesatannya dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Fahum ridwanullahi alaihim kanu ala siratil mustaqimi multazimina kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabah ridwanullahi alaihim berada di atas jalan yang lurus, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Faman lam yalzam sabilaha ula'il mu'minina fi aqidatihi wa ibadatihi wa sa'iri syu'uni dinihi faqad syaqqar rasula وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Maka barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan jalan orang-orang yang beriman ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, baik dalam hal akidahnya, ibadahnya, maupun seluruh urusan agamanya, sungguh ia telah mendurhakai Rasul dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. Yaitu yang dimaksud dengan orang-orang beriman tersebut adalah para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. May yaf'al dhalika yakilhu Allahu ila nafsihi wa batilihi. Barang siapa melakukannya, yaitu mengikuti selain jalan para sahabah, maka Allah Azza wa Jal akan menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri dan kebatilannya. Wa yuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan Allah Azza wa Jal akan masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Fa'alal muslimina an ya'rifu qadra sahabati wa manzilatahum 'indallahi wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengetahui kemuliaan para sahabat dan kedudukan mereka di sisi Allah dan di sisi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa an yattabi'u sabilahum, dan wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti jalan mereka para sahabah radhiyallahu anhum. Faqad ja'alahumullahu miqyasan lilhaqqi kama fi hadhil ayati. Sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan mereka para sahabah radhiyallahu anhum sebagai tolak ukur kebenaran, sebagaimana di dalam ayat ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang berusia panjang di antara kalian sepeninggalku, maka pasti ia akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk yang terbimbing. Berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah tersebut. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Karena sesungguhnya perkara-perkara, seluruh perkara yang diada-adakan di dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan seluruh kebid'ahan merupakan kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.